Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah selanjutnya mengatakan, فَمِنْ ذَلِكَ إِخْبَرُهُ أَنَّهُ يَهْدِي بِكِتَابِهِ مَنِ اتَّبَى رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Dan termasuk diantara perkara tersebut, yakni bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa dia menghidayahi, menunjuki dengan kitabnya, yakni Al-Quranul Karim, siapapun yang mengikuti keridhaannya, subulas salam, yakni jalan-jalan keselamatan. Subulas salam mencakup seluruh perkara yang dibimbingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut di ayat yang ke-69, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan keridhaan kami, ya, jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, niscaya kami benar-benar akan menghidayahi mereka, memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan kandungan ayat ini, فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ, maka siapapun yang menghimpun dua sifat ini, وَهُمَا الْإِجْتِهَادُ التَّامُ وَبَذْلُ الْمَجْهُودِ مَا حُسْنِ الْقَصْدِ لِلطَّلَبِ رِضْوَانِ اللَّهِ هَدَاهُ السَّبِيلَ الْمُوصِلَةَ إِلَيْهِ وَإِلَى دَارِ كَرَامَتِهِ. Dua sifat tersebut adalah al-ijtihad at-tam, yakni kesungguhan yang sempurna dan mencurahkan segenap kemampuan. Ini yang pertama. Ma'a husnil qasdi, yang kedua, disertai dengan tujuan yang baik, li talabi ridwanillah, dalam upaya untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesungguhan yang dibangun di atas keikhlasan. Maka siapapun yang pada dirinya ada dua perkara tersebut, hadahu sabila al-musilata ilaihi, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya jalan yang akan menyampaikan hamba tadi kepadanya. Wa ila dari karamatihi, dan yang akan memasukkannya ke negeri kemuliaan, yakni jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini menunjukkan kepada kita, siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan hidayah Allah, ditunjukkan kepadanya jalan-jalan keridhaan, amalan-amalan salih, maka harus adanya kesungguhan di dalam upaya untuk mendapatkannya. Ya, mendatangi majalis al-ilm disertai dengan niatan yang ikhlas untuk mendatanginya. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa husul al-hidayati al-ilmiyah, dan didapatkannya hidayah al-ilmiyah, wa hiya al-ilmu an-nafi, yani ilmu yang bermanfaat, wal hidayatul fi'liyah, dan akan terwujud pada dirinya hidayah fi'liyah, petunjuk yang sifatnya perbuatan, yakni hidayatul taufik litiba'il haq. Hidayatul taufik, yakni untuk bagaimana seorang setelah mengetahui, mana jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai, dia mengikutinya, mengikuti kebenaran tersebut, mengikuti jalan Allah tadi. Kata beliau rahimahullah, lazimatun ya, lil ijtihadi wa husnil qasdi. Di mana ini merupakan kelaziman didapatkannya hidayah, hidayatul ilmiyah. Seseorang mengetahui jalan kebenaran dan hidayatul taufik, kemudian mengikutinya. Ini merupakan suatu kelaziman, konsekuensi yang didapatkan ketika adanya kesungguhan di dalam menempuh atau mendapatkan atau mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan didasari niat yang baik. La tatakhallafu anhuma. Maka hal yang demikian ada perkara yang tidak mungkin seorang terluput ya dari keduanya. Faman udimat hidayatuhu au da'ufat, maka siapa yang terhalang dari mendapatkan hidayah atau lemah ya di dalam mendapatkannya, atau yakni apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepadanya itu jauh dibandingkan kepada yang lainnya. Falifaqdihima au faqdi ihdahu ahadihima au da'fihima. Seorang yang terhalang dari hidayah, atau mungkin dia mengetahui dari hidayah hanya sedikit, itu semua tidak lain kecuali karena tidak dimilikinya dua perkara tersebut. Yani tidak adanya kesungguhan pada diri orang tadi. Ya. Demikian pula tidak adanya niat yang baik ya, yang menjadi pendorong untuk mendapatkan hidayah Allah. Atau hilang salah satunya, atau ada kedua-duanya tapi sangat lemah. Ya, kesungguhannya lemah, demikian pula keikhlasan di dalam menempuh jalan itu juga lemah. Kata beliau selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila saliha min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maknanya, bahwa barang siapa melaksanakan amalan yang salih, baik pelakunya itu laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, di dalam menempuh amalan tersebut, dibangun di atas keimanan, keikhlasan, semata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik. Dan kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka lakukan. Kata beliau rahimahullah, wa hadza mushahadun li ahli al-basair. Dan hal yang demikian adalah perkara yang bisa disaksikan oleh mereka, orang-orang yang memiliki basirah, memiliki pandangan hati yang bersih. Anna man jama'a bainal imani sahihi wal amali salih. Bahwa siapapun yang menghimpun antara keimanan yang sahih, keimanan yang benar dan amalan yang salih, wa huwa ma yuhibbuhu Allahu wa yardah, yani pada apa saja di perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridai dari amalan-amalan salih, annallaha sayuhyihu fi hadhihi ad-dar hayatan tayyibah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya di kehidupan dunia ini penghidupan yang baik. Apa yang dimaksud penghidupan yang baik? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa aslul hayati tayyibah, dan yang menjadi dasar kehidupan yang baik yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang menempuh amalan yang salih, yang dibangun di atas keimanan, adalah tayyibul qalbi, warahatuhu wasururuhu, walqana'atu warrida anillah. Yani hati yang baik, yang bersih. Hati yang rahah, lapang, dan gembira. Serta hati yang dipenuhi dengan perasaan puas dan ridho terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap dirinya. Inilah pokok dasar yang menjadikan seorang merasakan kehidupan yang baik di dunia ini. Falau kana al-mu'minu as-sadiqu fi anyaki 'ishin la kanat hadhihi al-hayatu at-tayyibah hasilatun lahu bi wa'dillahi as-sadiq alladhi la yukhlifu al-mi'ad. Seandainya pun seorang mukmin yang jujur dengan keimanannya, ya, dia keadaan dunianya betul-betul secara hitungan materi dalam kondisi yang sempit, ya, namun niscaya dengan kondisi yang sempit tersebut, yakni dari sisi duniawiyah, ya, niscaya dengan sebab keimanan yang jujur tersebut, al-hayatu tayyibah hasilatun lahu, kehidupan yang baik itu akan terwujud untuk hamba tadi. Ya, kelapangan hati, ya, kegembiraan hati, dan puasnya dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya. Kenapa demikian? Karena hal yang demikian akan terwujud dikarenakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala yang benar, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Oleh karena itu, bisa saja seorang, ya, mungkin hidup di tengah rumah yang luas, ya, tanah pun luas, namun hatinya serasa sempit dikarenakan tidak terwujud pada dirinya dua perkara tersebut, yakni, ya, amalan yang salih yang dibangun di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dalam surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, orang-orang yang mereka beriman dan kalbu-kalbu mereka merasa tenang dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahasanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kalbu-kalbu itu akan menjadi tenang, akan menjadi tenteram. Kata beliau rahimahullah, wa husulu tuma'nina, tuma'ninatil kulubi al-mu'minina as-sadikina bidhikrillah wal-insi bihi wa'ibadatihi amrun la yamtari fihi ahadun min ahli dzauki wal wajdi. Terwujudnya ketenangan kalbu orang-orang yang beriman, yang jujur dalam keimanannya, dikala mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan merasakan kedekatan kepadanya dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepadanya, ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun dari orang-orang yang memiliki perasaan yang baik yang meragukannya, ya, akan kebenaran perkara tersebut. Wa ma yajiduhu ahlul ihsani as-sadiquna min dzauqi halawatil iman. Dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat ihsan, yang jujur di dalam perbuatannya, betul-betul mengharap balasan dari Allah, apa yang didapatkan olehnya, oleh mereka, ya, dari halawatil iman, manisnya keimanan, wa haqqa'ikil yakin, dan keyakinan keyakinan yang benar, walinsi bidzikrillah, dan perasaan dekat kepada Allah dengan menyebut mengingatnya, watumakninati bihi, serta perasaan tenteram dengannya, wal ahwaliz zakiyah, serta keadaan-keadaan yang bersih yang suci, wasyawahidil mardiyah, dan kenyataan-kenyataan yang diridai, ala ma akhbara bihi ar-rasul, maka semua itu di atas apa yang sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang demikian ajallu wa a'zamu, hal yang terlalu agung atau lebih agung dan lebih besar, min kathirin minal barahinil hissiyah, kenyataan-kenyataan itu jauh lebih banyak dibandingkan bukti-bukti yang sifatnya hissiyah, indrawi, ya, yang dirasa, dilihat, ya, didengar. Fa innahum wasalu fi hadhil umur ila haqqil yakin alladhi huwa a'la maratibil yakini wal haqq, di mana mereka, ya, dengan perbuatan-perbuatan ihsan mereka, ya, ihsan di dalam ibadah kepada Allah, demikian pula ihsan terhadap hamba-hamba Allah, mereka akan sampai pada keadaan-keadaan ini kepada keyakinan yang benar, yang itu merupakan, yakni haqqul yakin, yang merupakan paling tingginya, ya, derajat keyakinan dan kebenaran. Ya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, terkait dengan permasalahan keyakinan ini, ya, beliau menyebutkan ada tiga martabat, ya, yakni yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga haqqul yakin. Dicontohkan oleh beliau, ya, sebagaimana yakni ahlul iman, mereka beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, dengan, ya, tempat abadi yang penuh dengan kenikmatan, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang disebutkan dengan ilmu yakin. Nah, tatkala mereka melihat di yaumul kiamah tempat yang dijanjikan tersebut, ini yang disebutkan dengan ainul yakin. Nah, ketika mereka memasukinya dan merasakan hakikat dari jannah ini, ini yang disebutkan dengan haqqul yakin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, faqad takaffala Allahu bihidayatil qulubi likulli mu'minin shadiqil iman, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dengan hidayah hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, pada setiap orang yang mukmin yang jujur dalam keimanannya. Wa innama yakunu mu'minan haqqan, dan hanyalah akan terwujud seorang menjadi mukmin yang hakiki, idza haqqaqa usulal iman, jika dia betul-betul mewujudkan pokok-pokok keimanan, yakni keimanan yang 6, ya, yang ada dalam arkanul iman, betul-betul dia mengimani perkara tersebut dengan benar. Wa kana imanuhu bil ma'murati, di mana keimanan seorang mukmin tadi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yatlubu minhu, keimanan tadi menuntut dia imtithalaha, ya, untuk dia melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut. Jadi keimanan dia menuntut untuk dia berbuat dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian wabil manhiyat, sebaliknya dalam perkara-perkara yang dilarang, yaqtadi khaufahu tarkah, maka yaqtadi khaufuhu tarkah, adanya keimanan yang jujur tadi berkonsekuensi rasa takut ada pada dirinya yang menjadikan dia meninggalkan hal-hal yang dilarang tadi. Kata beliau selanjutnya, wa imanuhum bil qada'i wal qadar, dan keimanannya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu, dengan itu dia mengetahui, annal masa'iba min indillahil azizil hakimir rahim, bahwa berbagai musibah yang menimpanya itu tidak lain kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Allah yang maha perkasa, maha bijaksana, lagi maha penyayang. Sehingga ketika dia mendapatkan ujian-ujian musibah tadi, fayardha bidzalika wa yusallim, maka dia pun ridha dan pasrah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dari musibah tersebut. Wa hadza amrun ma'lumun li ahli al-iman as-sahih, dan ini adalah perkara yang maklum di sisi mereka, orang-orang yang memiliki iman yang benar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min dzalika jami'u ma nadzkuruhu fi dalalatil Qur'an 'ala al-akhlaqil jamilah al-hamidah wal amru biha wa nahyuhu 'anil akhlaqir radhilah. Di antara bimbingan Al-Quran, dari apa yang telah kami sebutkan, bagaimana Al-Quran menunjuki hamba-hamba Allah kepada akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang terpuji, dan memerintahkan untuk berakhlak dengannya, dan melarang dari akhlak-akhlak yang rendah. Fahadha min barahini tauhidi war risalah, wasihati jami'i ma ja'abi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini semua termasuk di antara bukti-bukti tauhid dan risalah yang menunjukkan kebenaran semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selesai dari bagian pertama dari kitab ini. Insyaallah kita akan masuk pada bagian yang kedua, yakni tentang permasalahan ilmu al-adab wal akhlaqil kamilah, ilmu yang berkaitan dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.